بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، kembali kita melanjutkan kajian kita dari Syarah Al-Qawaidul Arba', penjelasan berkaitan dengan empat kaidah yang dengannya kita bisa mengenal perkara kesyirikan. Ya mana kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, kita masih dalam pembahasan dalam kaidah yang kedua, di mana dalam kaidah yang kedua ini Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau menjelaskan di antara bentuk perbuatan syirik, yakni seseorang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang termasuk kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau disebutkan pula oleh beliau di antaranya ialah mereka orang-orang yang meminta pada kuburan, berdoa di kuburan, atau kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, agar orang-orang saleh tersebut minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Maka ini merupakan hakikat dari yang namanya kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mengatakan bahwasanya kami tidak berdoa, minta, beribadah kepada orang saleh tersebut, namun kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara. Yakni kami minta kepada mereka agar mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara untuk hajatnya kita, yakni apa yang kita butuhkan pada Allah, kita minta dari mereka agar mereka minta kepada Allah karena mereka orang-orang saleh. Justru itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat Az-Zumar. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau juga menjelaskan tentang yang namanya syafaat. Di mana kita telah sebutkan yang namanya syafaat, yakni menjadikan sesuatu sebagai perantara, wasilah dalam perkara mendapatkan kebaikan atau menolak dari yang namanya kemudharatan. Tindakan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang berdoa kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, yang mana mereka mengatakan bahwa mereka orang saleh tersebut sebagai pemberi syafaat untuk kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak dibenarkan. Karena yang namanya permasalahan syafaat yang disebutkan oleh beliau, ada yang namanya syafaat manfiyah, ada syafaat musbadah. Syafaat manfiyah yakni syafaat yang dinafikan, yakni syafaat yang mengandung unsur kesyirikan. Ada juga syafaat musbadah. Yang mana pada syafaat musbadah yang ditetapkan ini ada persyaratan. Yang pertama ialah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ingin memberikan syafaat tersebut. Kemudian orang yang diberikan syafaat ini adalah orang yang muwahhid, yakni tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwasanya orang-orang saleh tersebut sebagai pemberi syafaat dalam keadaan kalian tidak tahu dia mendapatkan izin ataukah tidak? Nah, bagaimana kalian bisa mendapatkan syafaat dalam keadaan tindakan kalian itu adalah bentuk kesyirikan? Nah, maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, syafaat itu Allah berikan kepada mereka orang yang Allah berikan izin dan juga orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak sembarangan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, fasyafa'atu syafa'atan, yang namanya syafa'at ini ada dua. Syafa'atun nafahullah jalla wa'ala, wa hiya syafa'atu bighairi iznihi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, yang namanya syafa'at itu ada dua. Yang pertama, syafa'at yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu syafaat yang tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni syafaat yang tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yashfa'u ahadun inda Allah illa bi izni. Maka dari sini tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat bagi orang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Nah, tidak ada seorang pun, ya, yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti kecuali apa? Dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويحمده ويثني عليه ولا يزال ساجدا. Dan makhluk yang paling afdal sekaligus penutup para nabi, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau ingin memberikan syafaat kepada ahlul mawqif, yakni ketika nanti kaum muslimin, umat manusia, mereka semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang sangat luas, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari. Nah, ada menyebutkan sejengkal di atas kepala manusia. Baik. Di situ penantian yang sangat lama. Umat manusia menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam hadis, begitu mereka umat manusia menanti keputusan dari Allah, yakni untuk dihisab, dihitung amal mereka. Ini penantian yang sangat panjang sehingga mereka pun mendatangi para nabi. Datangi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, ya, tidak menyanggupi untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipercepat, ya, penantian umat manusia di pada masyarakat tersebut. Nah, karena Nabi Adam menyadari bahwasanya beliau dahulu sewaktu di dunia melakukan kesalahan. Nah, di surga melakukan kesalahan. Mereka pun datang kepada nabi yang lainnya, masing-masing semuanya menyebutkan kesalahan, menyebutkan uzurnya, tidak sanggup. Sehingga mereka pun datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala dan yakhiru sajidan. Beliau pun sujud, ya, pada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah, wa yad'uhu wa yahmiduhu. Wa yahmaduhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yusli alaihi, dan terus mengulang-ulang pujiannya dengan pujian-pujian yang tidak kita pernah dengar di dunia ini. Nah, wala yazalu sajidan, terus Nabi dalam keadaan demikian sujud di hadapan Allah sambil memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tidak pernah kita dapatkan dalam keadaan sujud. Nah, hatta yuqala lahu, sampai dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, wahai Nabi, ya, angkatlah kepala. Wa qultu isma', dan katakanlah, engkau akan didengar. Wasfa' tusyaffa', dan mintalah syafaat, niscaya engkau akan diberikan syafaat. Ya, diberikan izin untuk apa? Memberikan syafaat. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara syafaat beliau. Nah, ia dikenal dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti ketika umat manusia mereka semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat luas. Ya, dikumpulkan manusia dari awal sampai akhirnya. Semuanya menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Dengan penantian yang sangat lama. Nah, dalam keadaan matahari didekatkan di atas kepala umat manusia tatkala itu. Sehingga begitu lamanya mereka pun minta kepada terakhir kepada Nabi SAW. Ya. Menjadikan Nabi apa? Sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Dan memang demikian. Dan Nabi diberikan izin. Berarti apa? Syafaatnya apa? Musbatah. Ditetapkan. Baik. Sehingga Nabi pun memberikan syafaat tatkala itu. Nah, dengan disegerakannya hisab bagi umat manusia. Fala yashfa'u illa ba'dal izni. Di sini kata beliau Syaikhul Shalih Fauzan dalam hadis ini. Ya, hadis ini sangat panjang sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Hadis nomor 7510. Nah. Dan juga hadis Muslim dalam hadis yang nomor ke-193. Situ bisa dilihat tentang hadis ini sangat panjang menjelaskan tentang keadaan umat manusia nanti, ya, ketika mereka di pada mahsyar kumpul semuanya. Nah, dalam hadis ini, sebagaimana potongan hadis yang dibawakan oleh beliau, Syaikhul Shalih Fauzan, beliau mengatakan, "Fala yashfa'u illa ba'dal izni." Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak langsung memberikan syafaat kepada umat manusia tatkala itu. Nah, tapi apa? Setelah apa? Mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau sujud dulu di hadapan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan pujian-pujian yang sangat indah yang belum pernah kita dengarkan di dunia ini. Nah, kemudian baru Allah perintahkan untuk mengangkat kepalanya, berdoa, minta akan diberi. Kemudian apa? Kata Allah, isfatu syafaat. Ya, silakanlah minta syafaat, engkau akan diberikan syafaat tersebut. Nabi SAW apa? Diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, wasyafa'atul musbata hiya allati takunu li ahli tauhid. Setelah beliau menjelaskan tentang syafaat al-manfiyah yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyebutkan adapun syafaat al-musbata, syafaat yang ditetapkan, syafaat yang hak. Kata beliau, hiya allati takunu li ahli tauhid. Syafaat itu hanya diberikan kepada siapa? Ahli tauhid. Ya. Yang namanya syafaat, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa taala melalui, ya, makhluk-makhluknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka para mujahidin dalam meninggal di medan perang, mereka diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Nah, atau orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya ketika masih kecil. Nah, ini kata beliau, mereka pun bisa diberikan syafaat, memberikan syafaat, diberikan izin kepada ahli tauhid, ya, orang-orang yang memang terkenal dengan tauhidnya, yakni bukan orang-orang musyrik, bukan orang-orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, apalagi orang-orang kafir. Nah, maka orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah orang-orang yang diharamkan syafaat bagi mereka nanti di yaumul qiyamah. Nah, kata beliau, fal musyriku la tanfa'uhu syafa'ah. Maka bagi seorang musyrik tidak akan bermanfaat bagi dia syafaat. Walladhi yuqaddimu al-qarabin bil qubur wan-nuduru lil qubur hadha musyrikun la tanfa'uhu syafa'ah. Maka orang-orang yang mereka, ya, nah, berdoa minta di kuburan atau di kerengan kuburiyun atau bernazar di untuk kuburan, hadza musyrik. Maka orang yang demikian adalah orang musyrik. Nah, la tanfa'uhu syafa'ah, tidak akan bermanfaat bagi mereka syafa'ah. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat penting bagi seorang muslim untuk mempelajari yang namanya perkara tauhid dan perkara kesyirikan. Nah, jangan sampai dia tidak mengenal mana perkara syirik, ya, sehingga menjadikan dia termasuk dari orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Nah, siapapun dia, ketika dia terjatuh dalam sekian macam kemaksiatan, anggaplah dosa kabair yang mungkin kita anggap itu dosa besar, berzina, ya, membunuh, nah, dan yang semisal dengan itu, dosa besar. Ketika mereka meninggal dalam keadaan membawa dosa tersebut, selama dia masih seorang muslim, tidak terjatuh dalam dosa kesyirikan, dia masih bisa mendapatkan syafaat. Dia masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sebaliknya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun seorang tersebut terkenal baik, mungkin rajin salat, ya, mungkin sampai beribadah haji, umrah, terkenal dengan bersedekah, namun dia tidak mengetahui perkara syirik sehingga dia pun terjatuh padanya, tak bermanfaat ibadah yang dia lakukan tersebut. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, "La in asyrabta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Wahai Muhammad SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau berbuat kesyirikan, terjatuh dalam kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, maka akan batal, hancur amalan semuanya, ya, amalan yang dikerjakan, mau amalan yang kecil maupun besar, hancur karena apa? Kesyirikan. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengetahui perkara kesyirikan ini merupakan perkara yang penting dan wajib untuk diketahui oleh seorang muslim atau muslimah. Kenapa? Karena kesyirikan ini adalah salah satu sebab utama yang menghancurkan kebahagiaan seorang hamba dunia dan terlebih di akhirat nanti. Nah, maka jangan kita menyepelekan yang namanya perbuatan syirik. Nah, harus kita mengetahuinya. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan kelangsungan hidup kita, kebahagiaan kita nanti di akhirat. Kalau mungkin seorang hamba ketika dia mendapatkan ujian di dunia ini, nah dengan berbagai macam ujian di dunia ini ditimpa, itu akan selesai dengan dia berpisah dengan dunia. Namun kalau dia diuji dengan yang namanya kesyirikan, terjatuh dalam dosa syirik, tidak akan berhenti ujian tersebut atau dampaknya, bahkan dia akan merasakannya nanti dampak buruknya ketika dihadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk kita seorang muslim atau muslimah wajib untuk mempelajari perkara tauhid dan juga perkara-perkara yang bisa merusak tauhidnya dari perkara-perkara kesyirikan. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, wa khulasatul qaul, maka kesimpulan dari apa yang disampaikan, kata beliau, anna syafa'ah al-manfiyah hiya allati tutlabu bi ghairi idznillah aw tutlabu li musyrik. Maka kesimpulan dari apa yang disampaikan, bahwasanya yang namanya syafaat al-manfiyah, syafaat yang dinafikan, ialah syafaat yang dicari dari selain izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya, syafaat yang diminta tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau yang diminta dari orang-orang yang diminta untuk orang musyrik. Ya, berarti mencakup dua. Yani orang yang akan memberikan syafaat tadi tidak mendapatkan izin. Ketika kita minta sama orang tersebut, ini berarti apa? Menyelisihi. Nah, tidak akan mendapatkan syafaat. Yang kedua, orang yang akan diberikan syafaat ini, nah, dari orang yang hidup tadi, dia harus seorang muslim. Kalau seorang musyrik, tidak akan mendapatkan syafaat tersebut. Nah, wa syafa'atul musbatah, adapun syafa'at al-musbatah yang hak, yang ditetapkan, hiya allati takunu ba'da idznillah, ialah syafa'at yang setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika dia itu adalah orang yang memang diberikan ingin memberikan syafaat kepada orang lain, dia harus orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan atau menjadi apa, memberi syafaat kepada orang lain. Nah, wali ahli tauhid, dan yang kedua, orang yang akan dia berikan syafaat ini adalah orang-orang yang bertauhid. Yang namanya orang-orang yang bertauhid itu tidak mesti orang yang tidak terjatuh dalam kesalahan, bukan mesti orang yang tidak berdosa. Yang namanya ahlu tauhid masuk ke dalamnya ialah ushulul muwahhidin, orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, tapi kemaksiatan dosa bukan dari dosa kesyirikan. Ini juga mereka dikatakan sebagai apa? Al-muwahhid. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khulasah, ya, kesimpulan dari qaidah yang kedua yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada al-qaidah tsalitsah. Kaidah yang ketiga dari al-qawaid al-arba. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wal qaidah tsalitsah, أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala, kaidah yang ketiga dari Al-Qawaidul Arba, kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara, beliau terang-terangan menampakkan terhadap ya unasil mutafarikin, umat manusia yang bermacam-macam, fi ibadatihim, dalam ibadah mereka. Yani Nabi menerangkan terang-terangan memusuhi orang-orang yang mereka itu apa? Mutafarikin fi ibadatihim, beragam dalam ibadah mereka. Nah, ya ini dari ahlu syirik, ya orang-orang musyrik. Yang namanya orang musyrik kan banyak. Nah, semuanya Nabi secara terang-terangan menjelaskan peperangan dengan mereka. Diperangi oleh Nabi SAW. Seperti kata beliau, minhum, di antara mereka orang-orang yang berbagai macam peribadatan mereka kepada selain Allah ialah man ya'budul malaika. Ada di antara mereka yang beribadah kepada malaikat. Nah, insya Allah akan dijelaskan. Wa minhum man ya'budul al-anbiya wal salihin. Di antara mereka orang-orang musyrik, jadi kita katakan musyrik karena mereka beribadah kepada selain Allah. Di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan juga orang-orang saleh. Nah, wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar. Di antara mereka ada juga yang beribadah kepada batu. Ya, menyembah batu. Kita katakan beribadah atau juga apa? Menyembah batu. Ada juga yang beribadah atau menyembah pepohonan. Nah, wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Dan juga ada dari mereka umat manusia yang diperangi oleh Nabi SAW yang mereka apa? Beribadah kepada matahari dan bulan. Nah, kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa ta'ala, wa qatalahum Rasulullah SAW wa lam yufarriq bainahum. Semuanya, ya, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah tadi, semuanya yang kita sebutkan tadi, kata beliau, Nabi SAW perangi mereka, wa lam yufarriq bainahum, dan tidak dibedakan oleh Nabi SAW. Ya, mau yang beribadah kepada para nabi atau orang saleh, mau dia itu beribadah kepada pohon atau batu, ya, mau dia itu beribadah menyembah matahari atau bulan, semuanya diperangi oleh Nabi SAW dan tidak dibedakan. Nah, menunjukkan apa? Yang namanya kekufuran itu satu, walaupun beragam bentuknya. Nah, tetap diperangi oleh Nabi SAW dan tidak dibeda-bedakan. Kenapa? Karena semuanya adalah kufur. Baik. Kata beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala menjelaskan dari ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu taala berkaitan dengan kaidah yang ketiga ini. Kata beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila unasin minal musyrikin." Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu diutus ya pada umat manusia, minal musyrikin, yang mereka adalah orang-orang musyrik, ya, orang Arab jahiliyah. Nah, apakah mereka tatkala itu muslim? Mayoritas musyrik, walaupun sebagian antara mereka masih berpegang dengan Alkitab. Tapi Nabi SAW, beliau diutus siapa? Di tengah-tengah umat manusia yang mayoritasnya mereka adalah musyrikin, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Minhum man ya'budul malaika." Dan di antara orang-orang musyrik yang Nabi diutus pada kaum tersebut, di tengah-tengah mereka ada yang mereka itu beribadah kepada malaikat. Nah, wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar. Dan juga ada di orang-orang musyrik di saat itu yang mereka itu beribadah kepada matahari dan bulan. Nah, wa minhum man ya'budu al-asnam wal ahjar, dan ada di antara mereka orang musyrik tatkala itu, yakni tatkala Nabi utus pada mereka, ada di antara mereka yang beribadah kepada al-asnam, berhala, patung-patung, ya, wal ahjar, dan juga batu, wal asjar, begitu pula pepohonan. Nah, wa minhum man ya'budul awliya was-salihin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah orang-orang musyrik, yang mana di antara mereka orang musyrik tersebut ada yang beribadah kepada wali-wali Allah. Ingat, wali Allah sesungguhnya, bukan wali-walian, tapi wali Allah yang betul-betul wali Allah tatkala itu. Ya, ada di antara mereka orang musyrik yang beribadah menyembah wali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang saleh. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus di tengah-tengah orang-orang musyrik dengan berbagai macam kesyirikan, yakni berbagai macam bentuk sesembahan mereka. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada menyembah pohon, ada menyembah batu, kuburan orang saleh, ya, para nabi, malaikat, dan seterusnya. Semuanya dikatakan apa? Musyrikin, orang-orang musyrik. Dan semuanya diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibeda-bedakan. Nah, ini kata beliau, Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza min qubhi syirki anna ashhabahu la yantabi'una ala syai'in wahidin. Ya. Maka dari sini menunjukkan kepada kita tentang buruknya yang namanya kesyirikan, di mana pelakunya, yakni orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut, orang-orang musyrik, la yastabiun, mereka itu tidak berkumpul ala syai'in wahid, pada sesuatu yang pasti, sesuatu yang tunggal. Ya. Punya banyak tuhan. Ini diantara apa? Buruknya yang namanya kesyirikan. Nah, bi khilafil muwahhidin fa innahum fa inna ma'budahu wahidun subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang ahli tauhid. Nah, di mana mereka itu sesembahan mereka satu. Nah, yakni apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan tentang keburukan yang ada pada mereka orang musyrik, di mana mereka itu tidak akan bisa berkumpul pada satu Tuhan. Kenapa? Punya Tuhan sendiri-sendiri. Sehingga apa? Pengkar terus. Bingung. Adapun mereka ahli tauhid, ya, mereka berkumpul pada satu Tuhan, yang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan mereka cuma satu saja. Nah, nanti akan dijelaskan dalam ayat Al-Quran tentang keadaan orang-orang yang dia itu punya banyak Tuhan dengan satu orang yang punya satu Tuhan. Nah, dari sini menjelaskan tentang batilnya apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti juga insyaAllah akan kita jelaskan, ya, kenapa mereka dikatakan beribadah, ya, kepada pohon, matahari, bulan, kuburan, dan semisalnya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan dari sisi mana mereka dikatakan beribadah atau menyembah kepada pohon atau bulan matahari tersebut. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, awal dari penjelasan berkaitan dengan qaidah yang ketiga, ya, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhkan kita dari bentuk kesyirikan. Naktabiluna subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.